Eh, Malaga. Sí. La tengo aquí la. Ah. Guaymari, ¿eh? Kalau buat ibu bapa, baik sekarang tu buat amal fi'li uqulihim dan mengamalkan fi'al. Fi'al itu jama dari fi'la, fi'la akal-akal mereka, wa ara'ihim dan pendapat-pendapat mereka fihi. Ya, wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma qalahu idh huwa kana. Baik, sampai sini. Ini perbedaan antara ya, ahli batil, perbedaan antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Ahli sunnah seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i, mereka demikian. Tapi kalau ahli bid'ah, mereka kalau mendengar hadis tentang sifat Rabb, langsung mereka tolak, tidak diterima. Namun tunduk yang bahuri. Kalaupun mereka terima, nanti pasti mereka ta'wil. Ya. Ta'wil yang mereka maksudkan dengannya untuk menolak hadis tersebut. Dan mereka menggunakan sila. Bagaimana trik menghindar. Ya. Atau menggunakan ra'i mereka, pendapat-pendapat mereka. Ya. Pendapat-pendapat mereka. Padahal, mereka itu sangat tahu dengan sebenarnya dan sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dia katakan. Itkuwa kana a'rafa birrabb jalla jalaluhu min ghairihi wa lam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Qala Allahu azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Rabb-nya. Paling mengenal Allah melebihi selainnya. Dan beliau tidak pernah berucap tentang Allah kecuali kebenaran, kejujuran dan wahyu. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala Az-Zuhri Imamul A'imma wa ghairuhu min ulama'il ummah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Az-Zuhri, dan beliau adalah imamnya para imam. Ya, sebab Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau adalah panutan para ulama di masanya. Az-Zuhri. Menurut beliau digelar Imamul A'immah. Dan juga selain dari Az-Zuhri berkata, dari para ulama umat, ala Allahil bayan, wa ala Rasulil balagh, wa alaina at-taslim. Atas Allah menjelaskan. Sebab syariat semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Alal Rasul al-Balagh, kewajiban Rasul sekedar menyampaikan. Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu dari dirinya sendiri. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dia hanya penyampai. Adapun kita, kata Zuhri, kewajiban kita kaum muslimin adalah taslim, tunduk dan menerima. Iya. Dan ini kaidah. Siapa Az-Zuhri ini? Dari kaidah ahli sunnah. Ala Allah al-bayan wa ala al-rasul al-balag wa alayna al-tashlim. Kata beliau, warawa Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'qil an-Nabihi anna Ja'ad ibn Dirham qadima ala Wahb bin Munabbih yas'aluhu an sifatillahi ta'ala faqala, dan diriwayatkan oleh Yunus bin Abdul Samad bin Ma'qil, meriwayatkan dari ayahnya bahwa Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham, ya, yang paling pertama menyerukan Al-Quran itu makhluk, ya, dan darinya lah diambil Sufwan mengambilnya, dan dia punya silsilah, ya, ya, silsilah mengambilan. Ja'ad bin Dirham sanadnya berakhir kepada seorang Yahudi. Ya. Nah. Maka Ja'ad bin Dirham ini datang kepada Wahb bin Munabbih. Wahb bin Munabbih dari ulama Yaman rahimahullah. Ya.